bunga emas yang ku beri dulu dikembalikan semula. Di kampung berpaling terus pergi, rasa dihina membuat aku merasa kasihku tiada berharga. Rasa dihina.